بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab, pembacaan kitab Syarah Aqidah Salaf Ashabul Hadith karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, yaitu kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith, dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini, yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, pokok-pokok aqidah Ahlul Hadith, pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau berkata dan diberi judul di sini, bab Al-Quran Kalamullah Ghairu Makhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam matan kitab Aqidah As-Salaf Ashab Al-Hadith, beliau berkata rahimahullah, وَيَشْهَدُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ وَكِتَابُهُ وَخِطَابُهُ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Para ahli hadith, para ulama hadith bersaksi dan meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah, dan kitabnya, pembicaraannya dan wahyunya, dan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Zal kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghairu makhlukin, dan bukan makhluk. وَمَنْ قَالَ بِخَلْقِهِ وَاَعْتَقَدَهُ فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ. Dan barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran adalah makhluk dan meyakininya, maka dia adalah orang kafir di sisi mereka Ahlul Hadith. Baik. Sebelum kita lanjutkan uraian keterangan dari beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, perlu diketahui beliau di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah pada pembahasan sebelumnya telah menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya, adalah sifat kalam. Adalah sifat kalam. Allah berbicara. Sifat kalam ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap dengan dalil-dalilnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka pembahasan tentang sifat kalam, termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad mengatakan, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin. Dan di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dia, Allah tabaraka wa ta'ala, berbicara bikalamin qadim, dengan kalam yang dahulu. Maksud dari kalam qadim diterangkan oleh para ulama, di antaranya dinukilkan di sini oleh Syekh Al-Mujahid Abu Sulaiman atau Abu Abdurrahman Fahad Ibn Sulaim, Abu Abdurrahman Fahad Ibn Salim Al-Adni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam kitabnya Fathu Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan, telah kita terangkan pada mukaddimah kitab ini, yaitu Lum'atul I'tiqad, makna dari Al-Qadim. Maksudnya, kesimpulannya adalah annahu ghairu makhluq. Karena beliau, Al-Imam Ibn Qudamah, dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini, beliau Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah berjalan di atas madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sifat ini. Menetapkan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalam, Allah berbicara. Perhatikan baik-baik ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah berbicara. Dan itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Dan bukan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Tetapi bagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Yang didengar kalam Allah tersebut oleh makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin. Di antaranya, Musa, Nabiullah Musa alaihi salam, telah mendengar kalam Allah secara langsung tanpa adanya perantara. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajak bicara Musa. Wasami'ahu Jibril alaihi salam. Dan juga malaikat Jibril telah mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan juga di antara para malaikat dan rasul yang telah diizinkan oleh Allah, mereka juga mendengar kalam Allah secara langsung. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah wa yukallimuna. Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara orang-orang yang beriman di akhirat. Dan mereka pun akan berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Naam. Berarti, di antara sifat-sifat Allah adalah sifat kalam. Allah mengajak bicara siapapun dari makhluknya yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Allah akan mengajak bicara orang-orang yang beriman. Naam, di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu li ahli al-jannah." Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara para penghuni surga. "Ya ahlal jannah, akan memanggil para penghuni surga. Wahai para penghuni surga, wahai para penduduk surga. Fayaqulun, mereka akan menjawab, menyambut panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam jannah, labbaika rabbana wa sa'daik. Sambutan, kalimat-kalimat sambutan ya atas seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah akan mendekatkan ya hamba-Nya yang beriman yang dia datang dengan membawa dosa. Kemudian Allah menutupi dosa tersebut. Fayaqul, sisi pendalilan dari hadis ini, Allah mengajak bicara hamba-Nya tersebut secara langsung. Ata'rifu dhanba kadza? Ata'rifu dhanba kadza? Fayaqulu na'am ayy rabb. Sisi pendalilannya sangat jelas. Allah mengajak bicara hamba yang beriman yang datang dengan membawa dosa tersebut. Apakah engkau? Ya. Allah mengajak bicara dengannya secara langsung. Apakah engkau kenal dosa ini? Apakah engkau kenal dosa ini? Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Na'am, ya ayy rabb." Ini di antara dalil-dalil yang menegaskan ya bahwasannya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-kalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapapun di antara makhluknya yang dikehendaki oleh Allah, dan pada waktu kapanpun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di antara kalam Allah dan di antara firman Allah adalah Al-Qur'an. Di antara kalam Allah, firman Allah adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu di sini fokus pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis adalah berkaitan tentang Al-Qur'an. Di antara kalam Allah adalah Al-Qur'an. Ahlul Hadis meyakini di antara bagian dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Ahlul Hadis adalah Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Ghairu makhluqin, dan bukan makhluk. Bahkan ditegaskan di sini yang diyakini di sisi Ahlul Hadis, barang siapa yang mengatakan dan meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, kita kembali kepada matan aqidah salaf ashabul hadis, wal Qur'anu alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu, dan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah, firman Allah dan wahyunya, huwa alladhi nazala bihi Jibrilu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada rasulnya yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira. Ya. Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah tersebut, yang merupakan wahyu Allah yang dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah dengan bahasa Arab yang dikenal, diketahui bagi manusia. Bashiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. كما قال عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سورة الشعراء آيات 192-195. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayat tersebut, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika, ke dalam qalbumu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar engkau wahai Muhammad menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته, dan dialah ya Al-Qur'an inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kama umira bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana beliau diperintahkan dengan perkara tersebut, yaitu untuk menyampaikannya kepada umatnya, yang telah Allah beritakan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Surat Al-Maidah ayat 67. Naam. Kemudian beliau mengatakan berikutnya, fakana alladhi ballaghahu kalamahu azza wa jal, maka yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah kalam Allah, firman Allah azza wa jal. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dan padanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, atamna'uni an ubaligha kalama rabbi, apakah kalian ingin mencegahku agar aku menyampaikan kalam Rabbku, firman Rabbku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, berarti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي تحفظه الصدور, dan Al-Qur'an inilah yang dihafal oleh dada-dada manusia, yang dihafal oleh mereka para penghafal Al-Qur'an. وتتلوه الألسنة, dan yang dibaca oleh lisan-lisan manusia. ويكتب في المصاحف, dan yang tertulis dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an. Kaifama tasarrafa biqira'ati qari'in, bagaimanapun dibaca oleh para pembaca Al-Qur'an, qari', wa lafdhi lafidhin, dan dilafadzkan, diucapkan oleh para pembaca, pengucap Al-Qur'an, wa hifdhi hafidhin, dan yang dihafal oleh para penghafal Al-Qur'an. وَحَيْثُ تُلِيَ وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ قُرِئَ, dan apapun yang dibaca darinya, dan pada bagian yang manapun yang dibaca, أَوْ كُتِبَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ, dan yang telah tertulis dalam mushaf-mushaf kaum muslimin, وَأَلْوَاهِ سُبِيَانِهِمْ, dan yang tertulis dalam lembaran-lembaran anak-anak mereka, ya, yang tercatat dalam buku-buku pelajaran, ya, wa ghairiha, dan yang lainnya, kulluhu kalamullahi jalla jalaluh. Semuanya yang dihafal, yang dibaca, yang ditulis tersebut adalah kalam Allah azza wa jalla. Wa huwa al-Qur'anu bi'ainihi alladhi naqulu annahu ghairu makhluqin. Itu adalah Al-Qur'an yang kita katakan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluq, bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang menyangka, mengucapkan, meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir ya terhadap Allah yang Maha Agung. Ya. Karena berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya dan sifatnya. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya di sini oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala. Mengapa yang menyatakan dan yang meyakini Al-Qur'an makhluk hukumnya kafir? Ya, beliau menerangkan Al-Qur'anu dalam syarahnya, Al-Qur'anu kalamullah wal-Qur'anu ilmuhu wal-Qur'anu tanziluhu. Beliau hafizahullah menerangkan Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan Al-Qur'an adalah ilmu Allah, dan Al-Qur'an adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam. Akhbara bidzalika rabbuna subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih. Yang demikian tersebut telah diberitakan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan alasan sebab kafirnya orang-orang yang mengatakan dan meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Beliau terangkan, "Fal qailu bi anna al-Qur'ana makhluqun yukadzibu Allah fi akhbarihi bi anna al-Qur'ana kalamuhu wa sifatuhu." Dan orang yang mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, berarti dia telah mendustakan Allah di dalam kabar-kabarnya. Allah telah memberitakan kepada kita bahwasannya Al-Quran adalah kalamnya. Al-Quran adalah firmannya, kalamnya, dan sifatnya. Naam. Dan bukan makhluk. لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِلْمِهِ وَالْكَلَامِ سِفَةٌ مِنْ سِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dikarenakan Al-Quran adalah bagian dari ilmu Allah. Dan al-kalam adalah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Naam. Dalil bahwasannya yang dibaca oleh para pembaca Al-Quran itu adalah kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadha aw badilhu. Surat Yunus ayat ke-15. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka berkata orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, i'ti bi Qur'anin ghairi hadha, datangkanlah Al-Qur'an yang selain ini, au badilhu, atau gantilah. Ini menunjukkan yang dibaca oleh para pembaca Al-Quran adalah kalamullah. Dan yang menunjukkan bahwasannya yang dihafal oleh para penghafal Al-Quran di dalam dada-dada mereka adalah Al-Quran, adalah kalamullah. Dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Dan bahkan dia, yaitu Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Yang tersimpan di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya. Yaitu para penghafal Al-Quran. Ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwasannya yang ditulis di dalam mushaf-mushaf Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 92. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, yang membenarkan ya kitab-kitab yang sebelumnya. وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Yang engkau pergunakan untuk memberikan peringatan kepada penghuni, para penduduk negeri-negeri, dan yang di sekitarnya. 6. Jadi, yang tercatat ya dalam mushaf-mushaf Al-Quran adalah kalamullah. 6. Dan juga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil qur'ani ila ardhil adu. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang membawa Al-Quran untuk safar bepergian ke negeri musuh Islam. Dilarang. Berarti apa maksudnya? Yang tercatat di dalam mushaf-mushaf Al-Quran tersebut adalah firman Allah. Kalam Allah. Tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan Al-Quran diterangkan oleh para ulama waktu sudah hebat. Nah, dan dinukilkan ijma' kesepakatan para salaf bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah haqiqatan. Al-Quran adalah firman Allah secara hakiki. Takallamallahu bihi bisautin wa harfin. Allah berbicara dengannya. Allah lah yang mengatakan. Ya, Al-Quran tersebut adalah kalam Allah bisautin wa harfin. Dengan suara dan huruf. Disebutkan di sini oleh Syekh Abu Abdurrahman Fahad rahimahullahu ta'ala dalam halaman 224 Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-Iqtiqad. Beliau sebutkan beberapa penukilan ijma' para ulama tentang hal tersebut. Di antaranya penukilan dari Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, dan juga ya dari perkataan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ketika ditanya oleh putranya, ya, apakah ya benar-benar Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, ya, dan apakah Allah Subhanahu wa taala berbicara tersebut ya dengan suara? Naam, kata beliau, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, inna rabbaka azza wa jalla takallama bisautin. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu, Rabb kita, Allah azza wa jal, telah berbicara, ya, bisautin, dengan suara. Ya, hadihil ahadith narwiha kama ja'ad. Hadis-hadis ini, yang berkaitan tentang sifat ini, yaitu sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita riwayatkan, ya, sebagaimana datangnya. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara hakiki dengan suara dan dengan huruf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, was-shawabu alladhi 'alayhi salaful ummah kal Imam Ahmad wal Bukhari sahibi sahih fi kitab khalqi af'alil 'ibad wa ghairihi wa sa'iril a'immah qablahum wa ba'dahum ittiba'un nusus tsabitah وإجماع السلف الأمة وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره. نعم. Kata beliau, dan yang benar dalam permasalahan ini, yang berada padanya akidah para ulama salaf dari kalangan salafunas salih seperti al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga al-Imam Al-Bukhari, ya, penulis kitab sahih sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad dan yang lainnya, dan para ulama sebelumnya dan yang setelahnya dari para ulama, ya, mereka seluruhnya mengikuti nas-nas yang tetap dan ijma' para salaf. Ya, seluruhnya sepakat bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya adalah kalamullah, adalah firman Allah. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya semuanya adalah kalamullah. Laisa syai'un min dzalika kalaman li ghairi. Tidak ada sedikit pun darinya yang merupakan kalam selain dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian keterangan beliau panjang. Selanjutnya, wa anna Allah yatakallamu bisautin, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara. Kama ja'at bihil ahadith as-sihah, sebagaimana yang telah datang dalam hadith-hadith yang sahih. Naam. Wa laysa dhalika ka'aswatil ibad. Naam. Dan yang demikian itu bukan seperti suara-suaranya manusia, hamba-hamba Allah. Naam. Berarti harus dipahami dengan baik. Naam. Dan di akhir pembicaraan beliau yang sangat panjang ini, naam, beliau mengatakan, wala sautur rabbi yushbihu sautal abdi. Dan suara Rabb Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama, tidaklah serupa dengan suara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Faman syabbahallaha bikhalqihi faqad alhada fi asma'ihi wa ayatihi. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan ilhad, ya, dalam, ya, nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wa man jahada ma wasafa bihi nafsahu faqad alhada fi asma'ihi wa ayatihi. Barang siapa yang menolak, ya, sifat yang Allah telah sifatkan dirinya dengannya, di antaranya sifat kalam ini, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan ilhad, ya, dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Kesimpulannya, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, dan Allah berbicara, ya, dengan kalam yang hakiki, bisautin wa harfin, dengan penukilan, ya, ijma' dari para ulama yang telah disebutkan tadi. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Keterangan lebih jelasnya atau lebih rincinya insyaallah akan kita baca dari keterangan Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang selanjutnya beliau akan menerangkan usul atau pokok akidah sesatnya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengingkari bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa mereka ingkari? Karena mereka memiliki pokok, di antara pokok-pokok akidah yang sesat dalam masalah ini. Naam, dan beliau terangkan secara detail dalam syarahnya. InsyaAllah akan dibaca pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruannya dan kesalahannya dari apa yang ada pada diri saya dan dari syaitan, astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.